Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Di mana saja tempat mubtada wajib dibuang, di fika mawdi' yajibu hadzul mubtada fi arba'ati mawdi' dhakaraha asy-syarih. Al-awwal an-na'at al-maqtu' ila ar-rafa', pada na'at yang diputus kepada rafa'. Contohnya apa? Marartu bi Zaidin al-Karim. Apakah semua na'at yang diqata' kepada rafa' itu wajib dibuang mubtadanya atau tidak? Tidak. Rinciannya bagaimana? Kalau diqata'nya untuk tujuan al-madah atau zam atau tarahum, maka pembuangan mubtada sifatnya apa? Wajib. Adapun kalau diqata'nya mubtada atau kalau apa? Qata'nya untuk takhsis dan ibah, maka pembuangan mubtada sifatnya apa? Boleh. Kalau mubtadanya atau di qata' atau na'atnya. Jadi qata'nya na'at dari man'ud, tujuannya itu takhsis dan idhah, maka sifatnya boleh untuk dibuang, tidak wajib. Kemudian tempat yang kedua, kapan? Ketika khabarnya adalah sesuatu yang dikhususkan dengan ni'mah dan bisa. Kemudian yang ketiga, ketika khabarnya berupa apa? Secara nas tegas menunjukkan kepada sumpah. Contohnya fi dhimmati la fa'alanna. Takdirnya apa? Fi dhimmati qasami. Fi dhimmati qasami. Kemudian yang keempat, masdar yang menggantikan dari fi'ilnya. Contohnya apa? Fasabrun jamil. Apa takdir mubtadanya? Sabri sabrun jamil, atau amruna sabrun jamil. Semisal itu apa? Ucapan yang masyhur. Apa? Sam'un wa ta'ah. Yani takdirnya apa? Amruna sam'un wa ta'ah. Kemudian ditambahkan lagi ada hasyiah dua yang lain, di mana di situ juga mubtada wajib dibuang. Yaitu apa? Isim sebelum isim yang marfu, yang datang setelah la siyama. La siyama yaumun bidarati juljul. Atau antum silakan kiaskan ini contoh yang semisal itu. Yang kedua, setelah masdar yang menggantikan dari fi'ilnya, yang dijelaskan fa'ilnya atau maf'ulnya oleh huruf syar. Ini yang akan kita ulang yang kemarin itu belum sempat diselesaikan. Kita baca ulang Baqiya alaihi mawdi'ani akharani mimma yajibu fihi hadzul mubtada. Masih tersisa atas asy-syarih dua tempat yang lain yang wajib di situ untuk membuang mubtada. Al-awwalu mubtada'ul ismil marfu' ba'da la siyama. Mubtadanya isim yang marfu' yang datang setelah la siyama. Sawa'un kana hadha al-ismu al-marfu' ba'daha nakirah. Sama saja isim marfu' yang setelahnya adalah nakirah. Kama fi qawli Imri al-Qais ibni Hujr al-Kindi. Sebagaimana pada ucapan Imri al-Qais ibni Hujr al-Kindi. Alladhi anshadnahu fi mabahith al-a'id fi bab al-mawsul, yang telah kami lantunkan ataupun kami bawakan pada pembahasan al-a'id pada bab al-mawsul, yaitu ala rubba yaumin salihin laka minhuma wala siyama yaumun bidarati juljul. Sudah lewat ini. Amkana ma'rifatan, atau isim marfu yang datang setelah la siyama, yang dia sebagai khobar dari mubtada yang wajib dibuang itu adalah ma'rifah. Ya, kama fi qawlika, seperti dalam contoh ucapanmu uhibbun nabihina la siyama aliyun. Fa inna hadha al-ism al-marfu' khabarun. Sesungguhnya isim yang marfu' ini i'rabnya sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf wujuban. Fa taqdir la mithla alladhi huwa yaumun bidarati juljul. Walamitla alladhi huwa aliyun. Walaysa yakhfa alayka anna hadha innama yajri ala taqdiri raf'il ismi ba'da la siyama fa amma ala jarrihi aw nasbihi fala. Ini insyaallah sudah jelas ya. Ini yang kedua ini kita perlu mengulangnya. Ya, asani yang kedua yang ditambahkan dari tempat di mana wajib untuk membuang mubtada adalah ba'da al-masdari na'ibi an fi'lihi alladhi buyyina fa'iluhu aw maf'uluhu bi harfi jarrin. Setelah masdar yang masdar ini menggantikan dari fi'ilnya yang dijelaskan fa'il dan maf'ulnya oleh huruf jar. Masdar yang menggantikan dari fi'il yang dijelaskan ya fa'ilnya atau maf'ulnya melalui perantaraan huruf jar. Famithalu ma bayyana harful jarri fa'il al-masdari qauluk. Contoh dari apa yang huruf menjelaskan fa'ilnya masdar. Contoh dari apa yang huruf itu menjelaskan fa'ilnya masdar adalah ucapanmu suhqan laka. Doa kejelekan nih. Ta'asan laka, bu'san laka. Semoga kejelekan, binasaan menimpamu. At-takdir, takdirnya sahukta, ta'ista, ba'usta. Nah, itu takdirnya. Takdir maknai suhkan laka, sahukta, ta'ista, ba'usta. Hada du'a lak. Hada du'a lak. Ini adalah du'a. Doa kejelekan untukmu. Di sini dijelaskan fa'ilnya masdar suhkan, ta'asan, bu'san. Dijelaskan fa'ilnya melalui perantaraan huruf jar. Yani laka, laka, laka. Takdirnya ya, sahukta, ta'ista, ta'usta. Ya. Falaka, maka laka jarun wa majrur muta'alliqun mi mahdhuf. Jadi laka, ini jar majrur muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf. Dan dia i'rabnya laka sebagai khabarun. Khabar, li mubtada'in mahdhufin wujuban. Bagi mubtada yang mahdhuf secara wajib. Walam yuj'al hadzal jar wal majrur muta'alliqan bil masdar. Ya, dan jar majrur ini laka tidak dijadikan berkait dengan masdar. Jadi lak suhqan laka tidak dijadikan ya laka tidak dijadikan muta'alliq kepada suhqan. Demikian pula yang setelahnya. Kenapa? Karena ta'addi bil lam innama yakunu ila al maf'ul la ila al fa'il. Karena yang namanya ta'addi muta'addinya fi'il atau yang semakna dengan fi'il, ya, dengan bantuan lam hanyalah, ya, yakunu ilal maf'ul, terjadi kepada maf'ul saja, ya, la ilal fa'il, bukan kepada fa'il, itu alasannya, ya. Kenapa jar majrur laka tidak dijadikan muta'alliq dengan masdar, ya, karena muta'addinya masdar yang dia beramal seperti amalnya fi'il dengan lam itu hanya bisa kepada maf'ul, sedangkan di sini kaf maknanya fa'il. Ya, tadi suhqan lak maknanya sahukta. Ya, wal tazamu hadza al mubtada'i li yattasil al fa'ilu bi fi'li, sehingga mereka menetapi pembuangan mubtada. Agar apa? Ya, kemudian mereka menetapi pembuangan mubtada, mengharuskan untuk membuang mubtada, alasannya apa? Li yattasil al fa'il bi fi'lihi, agar fa'il bersambung dengan fi'ilnya. Ya, agar fa'il bersambung dengan fi'ilnya. Di sini kan seandainya dikatakan ya suhqan hadza du'a laka. Di sini berarti terpisahkan kan fa'ilnya kaf itu dengan mubtada. Ya, dari fi'ilnya atau yang semakna dengan fi'il masdar suhqan. Tapi dengan dibuangnya mubtada, maka fa'ilnya bersambung dengan apa? Masdar yang dia beramal seperti amalannya fi'il atau yang dia menggantikan posisi fi'il. Suhqan laka. Ya, hukum asalnya yang namanya apa? Fa'il bersambung dengan apa? Dengan apa? Ambilnya, fi'ilnya. Apa yang semakna dengan fi'il. Nah, itu alasannya dibuang apa? Wajibnya membuang mubtada agar fa'ilnya bersambung dengan apa? Fi'ilnya. Dan di situ masdar menggantikan fi'ilnya. Wa mithalu ma buyyi ma bayyana harful jarri al-maf'ula. Kemudian contoh dari apa yang huruf jar ya menjelaskan maf'ul, yaitu ucapan mustaqiyan laka, ru'yan laka. Wa taqdir, taqdirnya isqillahumma saqiya. Warallahumma ru'ya. Ya taqdirnya hadha du'a'u laka ya Zaid. Ditambahkan. Hadha du'a'u lak. Ini adalah doa untuk Bu Zaid. Masalah sebagai contoh saja. Ya. Falaka maka laka ya Rabbnya jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Sama juga. Ya dengan yang sebelumnya. Jar majrur muta'alliq dengan yang mahdhuf. I'rabnya khabar dari mubtada mahdhuf juga. Sama i'rabnya. Ya, suhqan laka dengan apa? Saqyan laka. Wa lam yuj'al al-jar wal majrur muta'alliqan bil masdar fi hadha. Jar majrur ya, tidak dijadikan berkait dengan masdar dalam contoh ini. Seperti yang sebelumnya. Ya. Tidak dijadikan apa? Sebagai muta'alliq dengan masdar. Sama dengan yang sebelumnya, ya. Kalau yang sebelumnya, kenapa jar majrur tidak dijadikan muta'alliq dengan apa? Masdar. Ya, karena ta'addi dengan lam, itu hanyalah kepada maf'ul, bukan kepada fa'il. Sedangkan laka, itu maknanya fa'il, kafiyah. Adapun alasan yang kedua, ini kan maf'ul. Ya kan? Ya, bagaimana? Kok di situ tidak muta'alliq dengan apa? Dengan masdarnya gitu, padahal lamnya... Ini apa? Menjelaskan maf'ul. Disebutkan di sini, walam yuj'alil jar wal majrur, dan jar majrur tidak dijadikan muta'alliq dengan masdar pada contoh ini, li'alla, ini alasannya. Alasannya beda dengan yang di atas ya. Li'alla yalzam 'alaihi wujudu khitabaini litsnaini mukhtalifaini fi jumlatin wahidah. Ya, agar tidak mengharuskan adanya khitab, dua khitab. Dua mukhatab gitu aja lah. Ya. Agar jangan sampai terjadi dua mukhatab. Lisna ini mukhtalifah ini untuk dua yang berbeda. Ya. Untuk dua yang berbeda. Fi jumlatin wahidah dalam satu jumlah. Lihat. Seandainya dikatakan saqyan laka. Ya. Saqyan laka. Kalau kita jadikan lakanya muta'alliq dengan saqyan. Maka kelazimannya. Di situ ada dua mukhatab. Ya, saqyan kan anta kepada Allah di sini kan? Isqi, maknanya kan isqillahumma. Kemudian laka kepada siapa? Kepada kamu yang didoakan. Ya. Ya kan? Di sini kan khitab sama-sama mukhatab duanya ya. Ya. Tapi mukhtalifah ini berbeda. Yang satu arahnya untuk kepada Allah, saqyan, yang kedua apa? Untuk kamu. Fi jumlatin wahidah, dalam keadaan itu terjadi pada satu jumlah. Satu jumlah kan? Iya, satu jumlah. Kenapa? Karena kamu jadikan lakanya muta'alliq dengan saqyan. Berarti sejumlah ini. Berbeda kalau kamu jadikan lakanya muta'alliq dengan yang mahdhuf khobar. Dari mubtada mahdhuf ini dua jumlah. Saya ulang ya. Kenapa dijadikan di situ? Dalam contoh saqyan laka, jar majrur muta'alliqnya. Ya, tidak dijadikan kepada masdar. Kenapa jar majrur tidak dijadikan muta'alliq dengan masdar? Alasannya adalah agar tidak ya melazimi adanya khitabaini ya dua khitab ya dua khitab arah pembicaraan kepada dua yang diajak bicara litsnaini untuk dua orang atau dua sesuatu yang mukhtalifaini berbeda yang itu terjadi pada satu jumlah ini sesuatu yang tidak boleh gitu. Paham gak ya? Jadi saqyan laka. Kalau kita jadikan laka muta'alliq dengan saqyan. Berarti mukhatabnya ada dua. Sama gitu ya. Mukhatab semua kan. Saqyan anta kepada Allah. Ya karena maknanya saqyan. Iskillahumma saqyan. Kemudian lakanya mukhatab juga. Tapi bukan kepada Allah. Tapi kepada kamu yang didoakan. Ya. Kemudian terjadi pada satu jumlah. Iya kan? Ya, satu jumlah atau dua jumlah. Kalau saqyan laka lakanya muta'alliq dengan saqyan. Ya satu jumlah. Iya kan, dia muta'alliq saja. Ya. Dan ini enggak boleh. Ya makanya lakanya tidak dijadikan muta'alliq dengan apa? Masdar meskipun Ya, meskipun di situ kafnya maf'ul. Walihada law kana al-masdaru na'iban an fi'li ghairi al-amr, oleh karenanya seandainya masdarnya adalah pengganti dari selain fi'l amr, kalau fi'l amr ya kan untuk khotob tuh. Oleh karena itu seandainya masdarnya menggantikan dari selain fi'l amr, pada tadi masdarnya menggantikan fi'l amr bukan saqian laka, ra'yan laka, ha? Fi'l amr atau fi'l du'a ya lebih tepatnya, ya kan? Saqian laka, ra'yan laka. Oleh karenanya seandainya masdarnya dan menggantikan dari fi'il amr atau oleh karenanya seandainya masdarnya menggantikan dari selain fi'il amr atau lamnya mengejarkan selain dhamir yang mukhatab, contoh syukron laka, syukron laka maknanya ya bukan uskur ya, bukan fi'il amr, maknanya syukron laka maknanya syakartu laka syukra, saya benar-benar bersyukur kepadamu. Ya, di sini antum dapati, ya, syukron laka ini muta'aliki dengan syukro, tidak masalah, tidak masalah. Kenapa? Karena apa? Khitabnya berbeda. Syukron fa'ilnya saya, syakartu laka, ya, Arab bicaranya kepada engkau mukhatab. Syakartu untuk apa? Mutakallim, laka untuk apa? Mukhatab. Dan ini terjadi pada satu jumlah, enggak mengapa. Kenapa enggak mengapa? Karena beda. Ya, beda apa? Khitabnya yang pertama syukran untuk mutakallim, laka untuk mukhatab. Kemudian contoh yang kedua, saqian li Zaidin. Ya. Ini juga tidak mengapa. Ya. Ya, ini antum jadikan li Zaidin, antum jadikan li Zaidin muta'ali dengan saqian. Ya. Alasannya apa kira-kira? Kalau tadi kan syukran laka, kita katakan laka muta'ali dengan syukra. Ya. Dan itu satu jumlah. Kenapa? Karena berbeda. Ya. Kalau syukran untuk apa? Mutakallim, lakanya untuk mukhatab. Kalau saqian li Zaidin. Ya. Boleh juga. Kenapa? Li Zaidin muta'ali dengan saqian. Karena saqian bagaimana? Hah? Ya. Dia saqian untuk mukhatab. Ya, isqillahumma saqiya Zaid dhaib. Ya. Yani isqillahumma Zaida. Ya, lam yamtani' ja'lul jari wal majrur muta'alliqan bil masdar. Kalau seperti ini tidak terhalang untuk dijadikan jar majrurnya berkait dengan masdar. Ya. Wa yasirul kalam, jadilah kalamnya kalau seperti syukran laka, saqian laka, jadilah kalamnya jumlatan wahidah hina idzin, satu jumlah ketika itu. Ini ketika jar majrurnya muta'alliq dan masdar, maka satu kalam. Ya, adapun tadi pada contoh yang sudah lewat tadi apa? Saqqan laka, saqian laka, ini dua apa? Jumlah, bukan satu jumlah. Ya. Waltazamu hadzal mubtada, ya, mereka mengharuskan pembuangan mubtada fi hadzal mawdi', pada tempat ini aidha juga ya tafsil al-amil bi ma'muli, alasannya agar amilnya ya bersambung dengan ma'mulnya syukran laka. Laka kan ma'mulnya syukra. Kira-kira bisa dipahami gini? Jadi i'rabnya syukran laka ya masdar maf'ul mutlak mansub. Ya. Takdirnya iskillahumma saqiya laka jar majrur ya muta'alliq fi mahdhuf khabar lil mubtada' al mahdhuf wujuba ya taqdiruhu suhqan ini hadha du'a laka gitu. Jafar gimana, paham enggak Far? Paham belum? Kurang masih, mana yang kurang? Gimana Ikhwan? Haris? Masih kurang Haris? Jadi pertanyaannya kenapa laka ini dijadikan muta'aliknya dengan sesuatu yang mahduf, bukan muta'alik dengan suhqa. Sebagaimana pada syakartu laka, di sini laka muta'aliknya dengan syukra. Ya. Siapa yang menjawab alasannya? Ya, kenapa laka tidak muta'alik dengan suhqa? Kalau ini contoh yang pertama, suhqa. Ya. Karena muta'addinya lam itu bukan kepada fa'il, tapi kepada maf'ul. Sedangkan laka itu maknanya fa'il, karena suhqan laka maknanya apa? Sehukta. Iya. Nah itu. Kemudian kenapa dibuang di sini mubtadanya secara wajib, suhqan laka? Agar apa? Fa'il bersambung dengan apa? Fi'ilnya. Nah itu sudah. Kemudian pada contoh, saqyan laka. Iya. Kenapa di situ laka tidak dijadikan muta'alik dengan apa? Saqyan. Padahal kaf kerasin maf'ul. Katanya huruf jar, ya, bisa menyampaikan kepada maf'ul. Ini maf'ul. Kenapa tidak boleh dijadikan laka muta'ali dengan saqyan? Agar apa? Alasannya? Ya, tidak mengharuskan adanya perkumpulan apa? Dua dhamir ya, untuk mukhatab. Yang dua mukhatab ini berbeda. Pada satu jumlah. Adapun kalau pada dua jumlah, ya tidak masalah. Makanya ini dijadikan dua jumlah. Ya. Jadi kalau kita dikatakan apa? Saqyan laka. Saqyan ini mukhatabnya terarah kepada Allah. Khitabnya kepada Allah. Lakanya kepada kamu. Ya, terjadinya pada satu jumlah. Ini enggak boleh. Ya, karena kamu kalau kamu jadikan lakanya muta'alik dengan suhqan satu jumlah, maka agar boleh ya harus dijadikan pada dua jumlah. Caranya lakanya dijadikan khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Jadi kalau dikatakan saqyan laka itu dua jumlah. Ya, takdirnya tadi kalau saqyan isqillahumma saqya kemudian laka hadza dua laka dua jumlah boleh. Ya berkumpul apa dua mukhatab yang berbeda tapi pada dua jumlah yang berbeda. Ya. Kalau tadi larangannya karena bertemunya dalam satu jumlah. Sehingga kalau dikatakan tadi diganti ya dengan syukron laka ini boleh. Karena kalau syukron takdirnya syakartu mutakallim. Ya lakanya mukhatab beda. Ya, ini boleh dalam satu jumlah bertemu. Karena apa? Dhamirnya berbeda. Satu yang mutakallim, satunya apa? Mukhatab. Atau dikatakan saqyan li Zaidin. Ini juga sama. Apa yang berbeda? Ya, dhamirnya berbeda. Saqyan itu mukhatab, Zaid ghaib. Ini terjadi pada satu kata, tidak mengapa. Jadi intinya agar supaya jadi beradanya pada dua kata. Gitu. Alasannya beda yang pertama dengan kedua ya. Ya semoga jadi paham ini. Ya, yang belum paham, tanya temannya yang coba yang paham ya. Ya kemudian, lo akhbaru bitna ini au bi aksara an wahidin kahum saratun syu'ara. Ini belum diharap. أخبروا في الماض مبني على الضم اتصال بضمير رفع الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل باثنين الألف للفارقة اثنين جار ومجرور متعلق بأخبروا أو حرف عطف بأكثر معطوف على مجرور مجرور مثله أنواع أن على ما قبله عن واحد جار ومجرور متعلق بأخبر كاف حرف جار أخبر كاف حرف جار هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ صارت خبر أول مرفوع ولما ترفعه ضمة ظاهرة شعراء خبر ثاني مرفوع ولما ترفعه الضمة ظاهرة على آخره معنى البيت mereka orang-orang Arab mengkhabari dengan dua atau lebih dari satu mubtada untuk satu mubtada seperti hum saratun syu'ara. Akhbaru bi tsnaini aw bi aktsara an wahidin ka hum saratun syu'ara. Saratun bentuk jamak dari apa? Marwan. Apa? Saratun bentuk jamak dari apa? sariyun. Sariyah. Sariyun. Ya, maknanya sariyun apa? Maknanya sariyun. Syarif. Mulia. Ini jamak fa'il yang mu'tal akhirnya dengan ya. Dengan sarah. Ya, dengan sarah. Qiyasi atau syad. Hah? Jafar. Hantu. Ya, jamaknya sari kepada sarah. Ini sesuai dengan qiyas atau di antara yang menjadi qiyas. Menjadi qiyas. Ya. Kenapa? Karena wazan fa'il yang mu'tal akhirnya dengan ya. Sesuai qiyasnya bagaimana? Di atas wazan. Af. Hah, af'ila. Seperti apa? Nabiyun, anbiya. Taqiyun, atqiya. Tinggal digiaskan. Ya, ada saja ya. Dalam sharaf itu yang menyelisih qiyas. Syu'ara'u. Syu'ara'u. Ya, di qasr. Mereka mengkhabari untuk satu mubtada dengan dua atau lebih dari khabar. Ya. Marwan, bagaimana hukum mengkhabari untuk satu mubtada dengan dua atau lebih dari khabar? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Ittifaqan. Apa? Kesepakatan. Enggak ada khilaf di situ, semuanya boleh. Ada khilaf. Khilafnya bagaimana? Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh dulu. Ya. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Ya. Bagi mereka yang tidak, yang berpendapat tidak boleh, ya, bagaimana takhrijnya, taujihnya apabila mendapati apa yang secara zahir di situ khabar berbilang. Seperti wahuwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, atahum saratun syu'ara. Bagaimana taujihnya? Menurut mereka yang tidak memperbolehkan berbilangnya khabar. Hah? Apa? Menurut mereka yang tidak memperbolehkan berbilangnya khabar, bagaimana dengan kalimat-kalimat yang bohirnya di situ ada khabar berbilang? Apa? Pak Haris, Banturis. Apa? Ditafsirkan? Apa? Huruf atof. Ya. Ditakdirkan mubtada'at. Mubtada. Hum saratun, hum syu'ara. Gitu. Wahuwa al-ghafuru. Wahuwa al-wadudu. Wahuwa adul arshil majid. Ditakdirkan mubtada. Bukan huruf atof. Ya. Jadi bagi mereka yang tidak memperolehkan untuk khabar berbilang. Apabila kita hendak mengkhabari satu mubtada dengan beberapa khabar. Ya bisa dengan caranya menatangkan huruf atof. Iya kan? Yang kedua, dengan menakdirkan apa? Mubtada itu. Adapun bagi mereka yang membolehkan, maka ini lebih mudah. Tidak perlu penakdiran-penakdiran. Iya, tidak perlu penakdiran-penakdiran. Iya. Kemudian bagaimana yang rajih, Marwan, terkait dengan berbilangnya khabar, apakah dipersyaratkan satu jenis atau tidak? Khabarnya tidak dipersyaratkan. Apa ini maksud dengan satu jenis dan berbeda jenis? Khabar mufrad dengan mufrad, jumlah dengan jumlah. Ya, bagaimana kalau khabarnya ada yang mufrad, ada yang jumlah? Boleh tidak katanya? Yang sahih wallahu alam apa? Boleh. Ya. Kemudian berbilangnya khabar ada dua macam. Ya, macam yang pertama, berbilangnya khabar ada dua macam. Yang pertama, khobar yang berbilang apanya? Lafaz dan maknanya seluruhnya berbeda. Lafaz dan maknanya berbeda. Ya. Babinya apa babinya? Masing-masingnya bisa dijadikan sebagai apa? Khabar. Seperti ayat tadi. Wahuwal ghafurul wadud. Al-ghafuru al-wadud. Ya, berbilang di sini khabarnya. Lafaz dan maknanya berbeda. Ya. Kalau seperti ini hukumnya bagaimana? Kalau khabarnya berbilang. Berbeda lafaz dan maknanya. Hukumnya bagaimana? Boleh diatofkan. Boleh. Tidak. Kalau tidak diatofkan, ya dia menjadi khabar yang kedua dan ketiga. Ya. Kayak tadi contoh dalam hum saratun syu'ara. Boleh hum saratun wa syu'ara. Ya. Atau hum saratun syu'ara. Ya. Nah itu. Perhatikan ya. Ada dua macam. Ya. Dari berbilangnya khabar. Yang pertama, berbilangnya lafaz dan makna. Lafaz dan maknanya berbeda. Ya, antara satu dua khabar, ya, maka ini boleh dengan ma'atofan atau ditinggalkan ma'atofannya, dijadikan yang berikutnya atau yang setelahnya sebagai khabar dan khabar. Yang kedua, khabarnya apa? At-ta'addud fi al-lafzi duna makna. Berbilang khabarnya pada lafadznya, tidak pada maknanya. Lafadznya berbilang, tapi maknanya satu. Ya, kalau seperti ini bagaimana? Harus bagaimana? Tidak boleh diatofkan. Seperti al-burtuqalu hulwun hamid. Tidak boleh dikatakan al-burtuqalu hulwun wa hamid. Kenapa? Karena hulwun hamid satu makna. Karena ini mau kenangannya apa? Muz, makna muz. Manis asam. Kalau dikatakan ar-rumanu hulwun wa hamid, nanti terkesan apa? Ada ya dua benda. Satunya manis, satunya asam. Ya. Kemudian yang terakhir yang sudah kita jelaskan juga terkait dengan wajib tidaknya pengatofan. Bagaimana rinciannya? Kata Syekh Zaimin ada berapa? Ada tiga. Yang pertama dilarang pengatofan. Itu apa? Kapan? Ketika dua khobor bermakna satu khobor. Contohnya apa tadi? Al-burtuqal hulwun hamid. Atau burtuqali hulun hamid. Ada jeruk, ada yang mungkin manis sekali. Tidak ada asamnya, mungkin enggak. Ada ya, tapi ada kebanyakannya apa? Hulun hamid. Bagian saya, burtuqali hulun hamid. Ya. Yang kedua, wujubu al-ataf. Kapan ini? Ketika apa? Mubtadanya berbilang. Ya. Dan masing-masing khabar. Ya, masing-masing khabar apa? Dihususkan. Ya, terhususkan dengan apa? Sifat tertentu. Ya, contohnya apa? Ya, banu, ya, banuna boleh. Syair, muhandis, faqih, apa silakan. Ya. Kenapa tidak boleh dijadikan khabar semuanya? Banuna, syair, muhandis. Nanti terkesan bahwasanya semuanya tersifati ya. Semua mubtadanya tersifati dengan sifat-sifat ini. Ya. Kemudian yang ketiga. Apa? Ya, boleh. Ya. Boleh. Pengatofan boleh. Apa? Tidak. Ya. Kapan itu? Ya ketika mubtadanya satu. Mubtadanya satu. Kemudian tersifati dia dengan sifat-sifat yang banyak. Zaidun. Alimun. Faqihun. Nahwiyun. Atau dikatakan alim wa faqih wa nahwi boleh. Karena mubtadanya apa? Satu. Ya. Jadi fahami ya. Sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Nomor satu. Oh ini ya. Mau dibaca apa? Kata yang nomor satu ya tentang apa? Istisyah dengan ayat tadi. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ya, ini bisa dijadikan syahid tentang apa? Berbilangnya khobar dalam keadaan berbeda apa? Jenisnya ya. Hayyatun mufrad tas'a apa? jumlah. Sebutkan idza lam taj'al jumlah tas'a khabaran tsaniyan kama yaqulu al-mu'ribun. Berarti harus dibaca dari atasnya, lihat. Wa yaqum fi kalamil mu'ribin lil Qur'anil Karim wa ghairihi tajwizu dhalika katsira. Dan datang pada kalamnya al-mu'ribin yang mengi'rab, para pengi'rab Al-Qur'an dan selainnya, pembolehan hal itu secara banyak, dalam keadaan banyak. Pembolehan hal itu apa? Berbilangnya khabar dalam keadaan apa? Berbeda jenisnya. Wa minhu qawlu ta'ala fa idza hiya hayyatun tas'a. Idza lam taj'al jumlah tas'a khabaran thaniyan kama yaqulu al-mu'ribun fa hiya fi mahalli rafin sifah li hayya. Oh, ini jawabannya ya. Idza lam taj'al, jika kamu tidak menjadikan jumlah tas'a sebagai khabar yang kedua sebagaimana yang dikatakan oleh para pengi'rab, fa hiya, ini jawabannya idza. Maka dia tas'a fi mahalli rafin, pada mahalli rafa, sifatun, sifat bagi hayya. Ya. Wa laysat fi mahalli nasbin, dan dia tidak pada mahalli nasab. Halan min hayya, bukan mahalnya nasab sebagai hal dari hayya. Kama zama syarih, sebagaimana yang dipersangkakan oleh syarih. Karena disebutkan oleh syarih, walam yata'ayyan dhalik. Tidak mesti dia Arab tas'a sebagai apa? Khabar tani. Boleh juga katanya, dia Arab sebagai hal. Ah, ini dilemahkan. Ya. Paham ini? Alaysat fi mahali nasbin halan min hayya, kama zama syarih. Wadhalika yang demikian, li'anna hayya nakirah. Karena hayya nakira la musawwigha lima ji'il hal minha. Tidak ada yang membolehkan. Ya. Untuk datangnya hal dari hayya yang nakira ini. Dia tidak dihususkan nakiranya. Masih tetap nakira. Wa sahibul hal laikunu illa ma'rifah. Yang namanya sahibul hal tidak terjadi kecuali ma'rifah. Atau nakirah ma'aha as musawwigh. Atau nakirah yang ada bersamanya musawwigh. Allahumma illa an tatamahal li syarih fatazam anna jumlah hal min ad-dhamir al-waqi' mubtada ala ra'isi bawa alladhi yujizu majil hal min al-mubtada, ya. Kecuali an tatamahal li syarih, ya. Belum ada cek ini malanya apa an tatamahal li syarih, ya. Fatazam anna jumlah masyariah taz'um wa tafaz'um Allahumma illa anta tamahhal li syarih fa taz'um anna al jumlah hal min al dhamir al waqi', ya, kecuali kalau beliau menyangka bahwasanya dia apa tas'a ini sebagai hal dari dhamir yang ada pada mubtada ala ra'i sibawai alladhi yujizu majji al hal min al mubtada, menurut di atas pendapat sibawai yang membolehkan datangnya hal dari mubtada, ya, kecuali intinya kalau tas'anya dijadikan hal. Iya, bagi apa? Mubtada, dhamir mubtada. Iya. Sibawai membolehkan datangnya apa hal dari mubtada. Oh iya. Allahumma illa anta tamahhal an tawrat li syarih fataz'um. Kecuali kalau kamu tatamahhal li syarih, yang memberikan udur bagi syarih, fatazum, kemudian kau menduga bahwasanya yang dimaukan oleh syarih adalah bahwasanya jumlah hal di situ, jumlah tas adalah hal dari dhamir yang jatuh sebagai mubtada itu, ya. Jadi bisa, ya, kita kalau kita membawa ucapan syarih di sini halan kepada madzhab ini sibawai, bisa. Tapi kalau dijadikan hal dari hayya tidak bisa. Ya. Itu mananya. Ya. Kalau setelah Allahumma illa ini menunjukkan keadaan yang sedikit jarang. Jarang terjadi. Ya, itu tentang mahal maksudnya. Kecuali kalau engkau maksudnya memberikan mahal udhur kepada syarih. Ya. Ataupun kemungkinan yang lain kepada syarih. Ya, dengan kau menduga bahwasanya asy-syarih menghendaki bahwasanya jumlah hal tas'a itu bagi dhamir yang jatuh sebagai mubtada, ya, menurut sebagaimana maka bisa ini. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, kana wa akhwatuha. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنسبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما يا رب يجلس الله يا ترفع كان المبتدا اسما يا كان itu merafakkan mubtada isman sebagai isimnya hal hal kaunihi isman kana merafakkan mubtada dalam keadaan mubtada ini sebagai isimnya wal khabara ini yang lebih sahih wal khabara seperti wal an'ama khalaqaha istighal wala juga wal khabaru mubtada wal khabara tansibuhu dan khabar dinasabkan oleh apa kana. Paham ini? Ya. Jadi kana apa? Amalannya merafakkan mubtada sebagai isimnya dan khabar itu dinasabkan oleh kana ya, sebagai khabarnya. Ya, ka kana sayyidan Umar. Ya. Seperti contohnya sayyidan Umar. Di sini didahulukan apa? Khabarnya. Ya. Dari isimnya. Kata Syekh Muzaimin, احتاج المؤلف إلى تقديم الخبر على الاسم هنا لسببين. احتاج المؤلف إلى تقديم الخبر على الاسم هنا لسببين. مؤلف butuh atau perlu mendahulukan khabar dari isimnya di sini karena ada sebab. Di sini kan didahulukan apa? Khabarnya dari isimnya. Ka kana sayyidan Umar. احتاج المؤلف إلى تقديم الخبر على الاسم هنا لسببين. Sebab yang pertama lidarurati rawiyil bait. Karena darurah rawi al-bait, akhir bait ini kalau seandainya dikatakan kakana Umar sayyida enggak pas dengan sebelumnya khabar ya sebelumnya ra ya kan li darurati apa rawiyil bait li anna rawiya sakin karena rawinya huruf akhir baitnya itu apa sukun. Rawi bait itu pada bait sebelumnya itu tarfa'u kana al-mubtada isman al-khabar gitu. Seandainya dikatakan tansib buka kana Umar sayyida akhirnya. Enggak pas sebelumnya sukun rawinya kemudian setelahnya bukan sukun. Alasan yang kedua li'anna dhuhuru 'amaliha fil khabari abyan min dhuhuri 'amaliha fil ismi. Ini bagus juga jawabannya. Li'anna dhuhuru 'amaliha fil khabar karena tampaknya amalannya kana pada khabar itu lebih jelas terlihatnya amalan khabar amalan apa kana pada khabar itu lebih jelas daripada terlihatnya amalan kana pada isimnya iya kan kana sayyidan Umar kan aslinya sayyidun Umar mubtada tuh kalau dimasuki kana sayyidun kana Umar sayyidan Umar tetap marfu seperti sebelumnya seperti apa sebelum dimasuki apa? Kana. Umar sayyidun. Dikasih kana. Kana sayyidun Umar. Seperti sebelum dimasuki kana. Tapi kalau yang masuk kan ini jelas. Kelihatan gitu. Amalannya kana tuh. Ya kan? Nah, karena amalannya kana pada sayyidan. Sebagai khabarnya ini jelas. Maka didahulukan. Ya. Karena dua alasan ini. Apa? Al-Musannif mendahulukan apa? Khabar dari mubtada. Ya, kana sayyidun Umar. Pertama melihat rawinya. Rawil bait sukun. Kemudian kedua melihat apa? Amalan kananya bohir, abhar, abyan pada khabar mansub. Ya. Kemudian, ya Rabbi, insyaAllah jelas ya. Kakana dhalla bata abha asbaha. Kana jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada khabar ya khabar. Mubtada mana? Dhalla ida. Zira lafdhu dia. Mubtada. Ay dhalla ka kana gitu. Dhalla dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati'a wa infaka. Ya. Ini semuanya yang setelah dhalla, kalau dhalla tadi mubtada qusira lafdhu marfu' dia. Wa alamat rafi' dhamma apa? Qaddar ala akhiri li shighal al mahal li harakat al hikaya islahnya itu ma'tufat ala dhalla bi isqat apa ahruf ahruf al khafd huruf al khafd ya ahruf al jar mudin wa hadhihi al arba'ah wa hadhihi al arba'ah yang empat ini mana yang empat ini yang dekat yang paling dekat mana yang empat ini hadhi isim isyarah lil qarib infaka fati'a bariha zala. Ya. Itu khabarnya mana mutba'atun. Ya, mutba'atun diikutkan dalam amalan. Ya, seperti halnya apa? Kana. Tapi ada syaratnya li syibhi nafyin aw li nafyin. Ya, karena dia dimasuki oleh syibhun nafi atau apa? Oleh nafi. Ya. Jelas ya? Ya, kalau yang sebelumnya, ya sebelum yang empat ini zala bari hafatiya infaka beramal tanpa apa? Syarat, ya kan? Kana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laisa. Ini beramal apa? Tanpa syarat. Adapun zala bari hafatiya wa infaka, maka hadhil arba'ah diikutkan dalam amalannya seperti kana dengan syarat. Ya, ini dimasuki oleh syibun nafi ataupun apa? Nafi. Kemudian mamitlu kana dama. Ya, mamitlu kana dama. Mitlu khabar muqaddam. Mubtadanya adalah dama. Dan dia qusida lafzuh. Aslinya dama mitlu kana. Dia mutahadat anhunya kan. Seperti kana adalah dama. Atau dama seperti kana. Tapi ada syaratnya. Dalam keadaan dama ini masbuqon. Didahului oleh ma. Ini maukan di sini dengan ma adalah apa? Ma. Apa? Dorfiyah masariyah. Tidak cukup sekadar apa? Torfiyah saja. Ya. Ka'ati madum ta musiban dirhama. Biasa kaf. Jaro liqalin mahduf. Jar majrur muta'alik bi. Mahduf khabar il mubtada al mahduf. Fadhalika taqawlika. A'ati madum ta musiban dirhama. A'ati fi'lu apa? Amrin. Ya, mabni ala hadfi harfi al-illah. Ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi apa? Wujuban taqdiruhu anta. Ya, tinggal dibaca ya. Madumta di situ namanya masdariyah dzarfiyah. Masdariyah dzarfiyah. Ya. Dumta ya. Adalah fi'il bersama apa? Isimnya, fi'lun wasmu. Ya. Kemudian dama fi'lun mad naqis ta dhamir mukhatab dhamir mutasil mabni ala apa? Ala fathi fi mahalli rafi sebagai apa? Ismuha ismu dama. Musiban sebagai apa? Khabar dama. Ya dirhamannya ini bisa di'arab sebagai maf'ul bih dari musibah. Bisa juga di'arab sebagai maf'ul bih yang kedua dari a'ti. A'ti kan diantara fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Ya. A'ti al-muhtaj. A'ti al-muhtaj. Madumta. Ya musibah. Dirhama. Ya. Berilah orang yang butuh. Ya dirham. Selama kau musibah. Ya ini wajidah. Ini maksudnya wajidah. Mendapatkan harta. Wajidan lahu. Ya. A'ti al-muhtaj. Madumta musiban lidirham gitu. Dirhama. Almin boleh dengan dua sisi ya. Dirham boleh dijadikan maf'ul dari musibah. Berarti dua maf'ulnya a'ti mahdhuf semua. A'ti al-muhtaja. Dirhama. Atau dirhama dijadikan maf'ul tsanin. Maf'ul tsanin dari a'ti. Insyaallah yang jelas ya. lamma faragha min al-kalami 'anil mubtada'i wal khabar syara'a fi dzikri nawasikh al-ibtida'. Karena al-musannif selesai dari membahas tentang al-mubtada' wal khabar, maka beliau mulai menyebutkan nawasikh al-ibtida', penghapus-penghapus hukum ibtida'. Wa summiyat bin nawasikh, dan disebut dengan nawasikh, dan an-nasakh mananya izalah. Kenapa? Ya, karena dan akhwatnya disebut dengan nawasikh, li'annaha tuzilu hukm al-mubtada wal khabar, karena dia menghilangkan hukum mubtada dan khabar. Ya. Kemudian memberikan kepada mubtada khabar hukum yang baru, bukan lagi sebagai mubtada dan khabar, tapi sebagai isim dan khabarnya. Wahya qisman, dan dia nawasikh al-ibtida ada dua macam. Yang pertama af'alun, fi'il-fi'il. Kemudian wa huruf, huruf-huruf. Fal af'al kana wa akhwatuha. Adabun nawasikh yang berupa fi'il-fi'il adalah yang pertama kana dan teman-temannya. Wa af'alul muqarabah. Ya, af'alul muqarabah. Dhanna wa akhwatuha. Itu tiga macam yang dia merupakan fi'il. Kana dan akhwatnya. Af'alul muqarabah, dhanna dan akhwatnya. Wal huruf ma wa akhwatuha, ma dan teman-temannya. La allati li nafsi jinsi, kemudian inna dan teman-temannya. Fa bada al-musannif fi dhikri kana wa akhwatiha, dan musannif menyebutkan yang pertama kali kana dan teman-temannya. Wa kulluha af'alun ittifaqa, semuanya adalah fi'il-fi'il dengan kesepakatan ahli nahu. Illa laisa, kecuali laisa. Fa dhahaba al-jumhur ila anna fi'lun. Jumhur berpendapat bahwasanya laisa adalah apa? Fi'il. Wa dhahaba al-farisi fi ahadi qawlayhi wa Abu Bakar ibn Shuqair fi ahadi qawlayhi ila anna harf. Adapun al-farisi pada salah satu dari dua pendapatnya, dan juga Abu Bakar ibn Shuqair pada salah satu dari dua pendapatnya, bahwasanya dia laisa adalah huruf. Di situ dijelaskan, ya, masalahnya ataupun apa hujahnya. Perlu dibaca gak ini? Kalau tidak perlu, yang tempat sendiri. Yang jelas yang rajih laisa adalah fi'il. Ya, kenapa? Karena dia menerima apa? Tau ta'nis laisat. Ya. Atau juga menerima ta'rafa, tafa'il, lasta, lasti, lastu. Nggak usah dibaca ya? Hah? Gimana? Gimana, Riz? Baca aja ya? Jangan nantuk tapi ya. Kita baca cepat. Awal man dhahaba minan nuhati ila anna laysa harfun huwa ibn Sarraj. Tapi sebelumnya karena belum dijelaskan maknanya ya. Jadi kalau kana, kana maknanya di sini disebutkan enggak? Enggak ya? Bola yang disebutkan, ma'al amsa, mazala, kana enggak disebutkan? Ya, kana maknanya, thubutu madmunil jumlah lismiha. Thubutu madmunil jumlah lismiha. Tetapnya kandungan jumlah bagi isimnya. Tetapnya apa? Kandungan jumlah bagi isimnya. Imma dawaman. Kadang tetapnya ini adalah secara terus-menerus. Abadi. Selamanya. Ya. Contoh. Wa kana rabbuka qadira. Adalah Rabbu maha mampu. Ya. Di sini tetap madmumnya apa? Madmunnya al-jumlah untuk isimnya, ini qudrah, tetap bagi Rabbmu. Dan di sini dalam keadaan daiman selamanya. Thubutu madmunil jumlah lismiha imma dawama, contoh wa kana rabbuka qadira imma ma'al inqita'. Ada kalanya bersama inqita', terputus gitu kandungan jumlahnya, tidak terus menerus. Contoh kana syekhu syaban, orang tua ini dulunya muda, betul enggak? Yes. Masih muda dia sekarang? Sudah tua. Wa imma ma'al hal, ada kalanya bersama al-hal, waktu sekarang, contoh, kuntum khair ummatin ukhrijat. Ini bersama al-hal. Ya. Kuntum khair ummatin ukhrijat. Kalian sekarang. Wa imma ma'al istiqbal, ada kalanya bersama waktu yang datang. Ya khawfuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini ma'al istiqbal. Mereka takut kepada satu hari yang kejelekannya itu merata, mustatira. Ya, bagi kita baca ya, Laisa ya. Nanti insyaAllah ada menjelaskan maknanya juga, Laisa. Tapi kita baca dulu sesuai dengan permintaan antum. Awalu man zahaba minan nuhati la'anna Laisa harfun huwa ibn Sarraj. Ya. Ahli nahu pertama yang berpendapat bahwasanya Laisa itu adalah huruf adalah ibn Sarraj. Watabahu ala dzalika Abu Ali Al-Farisi, dan pendapat ini diikuti oleh Abu Ali Al-Farisi dalam kitabnya Al-Halabiyat, wa Abu Bakar bin Syuqair wa jama'ah. Wastadallu ala dzalika bidalilaini, dan mereka beristidlal berdalil atas pendapat mereka yang menyatakan bahwasanya apa? Lais adalah huruf dengan dua dalil. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama, anna laisa ashbal harfa min wajhaini. Bahwasanya laisa itu mirip dengan huruf pada dua sisi. Ya. Karena dia mirip dengan huruf, ya maka dihukumi huruf. Dia mirip dengan huruf pada dua sisi. Yang pertama, al-wajhul awal annahu yadullu ala ma'nan yadullu alaihi al-harf. Yaitu bahwasanya laisa menunjukkan satu makna yang ditunjukkan makna tersebut oleh huruf. Penafian. Wa dzalika li'annahu yadullu ala nafi alladhi yadullu alaihi ma wa ghairuha min hurufin nafi. Jelas. Karena dia laisa menunjukkan penafian yang itu ditunjukkan oleh ma dan selainnya dari huruf-huruf nafi. Alasan kedua, annahu jamidun la yatasarraf, dia laisa jamid tidak bertasarruf, kama annal harf jamid la yatasarraf, sebagaimana keadaan huruf demikian. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua, annahu khalafa sananal af'al 'amatan. Bahwasan laisa ini menyelisihi aturan-aturan fi'il, sunnah-sunnahnya fi'il, ya. Jalan-jalannya, aturan-aturannya fi'il, ammah, seluruhnya. Wa bayanu dhalik, penjelasannya adalah, annal af'ala biwajhin amin mushtaqqatun minal masdar. Wasai fi'il-fi'il secara umum, itu diambil dari masdar. Iya kan? Liddalalati ala hadasi da'ima, untuk menunjukkan kepada makna hadas selalu. Wazzaman, dan juga menunjukkan zaman, bihasabi siyag al-mukhtarifah. Penunjukannya zaman, sesuai dengan siyag, bentuk-bentuknya berbeda. Ya. Wahadil kalimah, sedangkan kalimat ini laisa la tadulu ala al-hadats asla, tidak menunjukkan kepada hadas sama sekali. Tidak diambil dari masdar juga. Ya, ada enggak masdarnya laisa? Hah? Enggak ada. Wa ma fiha min ad-dalalah ala zaman mukhalif lima fi 'amatil af'al, dan juga apa yang ada pada laisa dari penunjukan kepada waktu menyelisihi lima fi 'amatil af'al, pada apa-apa yang ada pada fi'il. Kenapa? Fa inna 'amatal, ya, kalau saya jalan ada yang ngantuk. Jadi kalau ngantuk ada orang ada suara tetap enak gitu. Kalau diem, ya ngantuknya biasanya. Fa inna 'amilatul af'al al-madhiyah tadullu 'ala az-zaman alladhi inqadha. Karena keumumannya fi'il madhi itu menunjukkan kepada waktu yang sudah berlalu. Iya kan? Wa hadhil kalimatu, sedangkan ini laisa tadullu 'ala nafi al-hadats alladhi dalla alaihi khabaruha fi zamanil hadir. Kalimat ini laisa menunjukkan kepada penafian hadas kejadian, alladhi dalla alaihi khabaruha, yang ditunjukkan oleh khabarnya, fi zamanil hadir, yang penafiannya itu di zaman hadir sekarang ini. Laisa zaidun qa'iman, laisa zaidun qa'iman, ini menunjukkan penafian hadas. Hadasnya apa? Al-qiyam. Iya kan? Dinafikan di zaman kapan? Sekarang. Padahal fi'ilnya fi'il apa itu laisa? Maaf. Ya. Illa an taquma qarinatun tasrifu ila al-madhi aw al-mustaqbal. Sampai datang satu qarinah yang memalingkan dia kepada madhi ataupun istiqbal. Jadi kalau enggak ada qarinah, ya dia dibawa kepada mana sekarang? Laisa Zaidun qa'iman. Ya, sekarang ini. Kecuali kalau ada qarinah. Kaidza qulta laisa khalaqallahu mislah. Kalau kamu katakan laisa khalaqallahu mislah. Ya. Falaisa adatu nafsin. Ya, di sini laisa khalaqallahu mislah. Di mana isimnya ini laisa? Khalaqallahu mislah jumlah ini. Ya, kalau kamu katakan laisa khalaqallahu mithla, Allah tidaklah menciptakan yang semisalnya, maka laisa adatu nafsin. Ismu dhamirus syan, ismu dhamirus syan mahdhuf. Wa jumlatul fi'il madhi, jumlah fi'il madhi, khalaqallah, khalaqa. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya pada mahalnya nasab khabaruha. Ya. Fa fi hadzal mithal qarinah. Ya. Dalam contoh ini ada qarinah. Fa fi hadzal mithal qarinah. Wa hiya kaunul khabar madhiya, itu khabarnya madhi, khalaqa. Tuh. Berarti pada contoh ini khalaqa telah menciptakan, Allah tidaklah menciptakan madhi ini. Dari mana diambil faedah madhinya? Dari khabarnya khalaqa fil madh. Wa jumlatul fil madhi wa huwa khalaqa fa'ilu fi ini sudah ya. Wa fi hadhihi wa fi hadzal mithal qarinah wa hiya kaunul khabar madhi. Ala anna al murad nafyul, ala anna al murad atas hasar bahwasanya yang dimaukan adalah nafil khalqi fil madhi, penafian penciptaan pada waktu yang lewat. Kemudian contoh yang berikutnya, ala yauma ya'tihim. Jadi pada contoh tadi laisa khalaqallahu mithlah menunjukkan kepada mana mubi hal atau istiqbal. Ya, dari mana dihasilkan, dari laisa atau bukan? Bukan. Dari khobarnya, itu fi'ilnya madhi. Ya. Kemudian pada contoh yang berikutnya, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah bahwasanya hari yang azab datang kepada mereka laisa masrufan anhum. Azab tersebut tidak bisa dihalau dari mereka. Yastamilu ala qarinah, ini untuk mana madhi atau hal atau apa ini? Mustaqbal. Mustaqbal ya. Yastamilu ala qarinah, ini contoh ini. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum, mencakup satu qarinah yang menunjukkan bahwa ini maukan dari penafian adalah penafian sorfihi anhum, penafian penghalauan azab dari mereka. Dijauhkannya azab dari mereka, dinafikan. Yang ini tidak dijauhkan, tidak dihalau azab dari mereka. Bahkan mereka tertimpa azab. Penafian, pemalingan azab dari mereka. Fi mustaqbal minaz zaman, pada waktu yang akan datang nanti. Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ya, dari siaknya demikian. Ketahuilah di hari yang azab datang kepada mereka nanti, di hari kiamat kan. Laisa masrufan anhum, tidaklah azab tersebut bisa ditolak dari mereka, dipalingkan dari mereka. Wa min ajli dhalika kulli qawlu hiya harf, oleh karena alasan inilah maka mereka berkata ini laisa huruf, beda kok dia dengan fiilnya, dengan fiil-fiil kumulannya. Kalau fiil kan ada bentuk ini menunjukkan mudhi, ini menunjukkan mudhari, ini istiqbal, tapi laisa tidak ada penunjukannya kecuali dengan qarinah yang lain. Tapi wa yaruddu dhalika alaihim, pendapat ini yang menyatakan bahwa laisa huruf ini dibantah dengan bahwasanya laisa menerima tanda-tanda fi'il. Ala tara anna ta'a ta'nits sakinah tadkhulu 'alayha, tidakkah kau perhatikan bahwasanya ta'a ta'nits bisa masuk padanya? Tadkhulu laisat hindun muflihah. Dan bahwasanya ta'ul fa'il tadkhulu 'alayha lastu laisa lasti lastu malastu lastuna. Nah, kemudian wa amma 'adamu dalalatihi 'alal hadas ka sa'iril af'al, adapun tidak adanya penunjukan laisa kepada hadas sebagaimana fi'il-fi'il yang lain, fa innahu munaza'un fi, ini bisa didebat ya, bisa dibantah. Li'anna al-muhaqqiq ar-radiy dhahaba ila anna laisa dala 'ala hadas, karena al-muhaqqiq ar-radiy, dia termasuk ahli nahwu muhaqqiq, punya syarah al-kafiyah juga itu bagus al-kafiyah. Li'anna al-muhaqqiq ar-radiy dhahaba, berpendapat bahwa laisa menunjukkan kepada hadas. Hadasnya apa? Intifa, penafian. Ya. Penafian ini hadas juga atau apa? Ar-radi. Ya. Wala in sallamna annaha la tadullu ala hadas. Ya. Kama huwa rajih, kalau kita terima. Ya. Pendapat yang menyatakan bahwasanya laisa tidak menunjukkan kepada hadas. Bagaimana ini yang rajih? Ya, rajih tidak menunjukkan kepada hadas, kata sini sahibul hasyiyah. Bali sahih indal jumhur, bahkan as-sahih indal jumhur. Ya, yani as-sahih dal jumhur bahwasanya laisa tidak menunjukkan kepada apa? Hadas. Fa inna naqul. Tapi kalau kita terima pendapat yang menyatakan bahwasanya apa? Laisa tidak menunjukkan kepada hadas. Nah, sudah. Fa inna naqul, maka kita mengatakan inna adama dalalatiha ala hadasin laisa huwa bi asl wada'. Bahwasanya tidak adanya penunjukan laisa kepada hadas tidak pada asal peletakannya. Asal peletakannya ya fi'il, sebagaimana fi'il-fi'il yang lain menunjukkan pada hadas. Ya. Walakinnahu tari'un 'alaiha wa 'aridun laha bisababi dalalatihi 'ala nafsi. Ya. Tapi ya. Dia tari 'alaiha. Saya ulangi, tidak adanya penunjukan laisa kepada hadas yaitu laisa huwa bi asli wada', tidak dari asal peletakannya. Ya. Walakinnahu tapi dia hak bagaimana? Adamu dalalatiha. Tidak adanya penunjukan laisa kepada apa? Hadas ini tarik, perkara yang baru datang menimpa laisa. Wa aridun laha. Bisa babi dalalatiha ala nafi. Karena sebab laisa ini penunjukannya kepada nafi. Gara-gara dia penunjukannya kepada nafi, hilang hadasnya. Gitu. Wal mu'tabar innam huwa dalalatu dihasabil wab'i wa sulughah. Yang dipandang dan dianggap adalah penunjukan laisa ini sesuai dengan asal peletakannya. Asal peletakannya semua fil-fil menunjukkan mana hadas. Iya. Dan asal dari logonya wahyu min hadil jihadala alaihi, dan dia dari sisi asal peletakannya menunjukkan kepada hadas juga. Falyadurruha an yatra alaiha dzalika at-tari'u fa yamna'uha, sehingga tidaklah memadaratkan laisa. Ya, ini dia ditimpa keadaan yang baru. Tidak apa untuk nafi. Ya. Sehingga dia menghalangi laisa dari apa? Penunjukannya kepada apa? Hadas. Ya sudah, itulah. Kita tahu. Ya, kemudian wahia tarfa'ul mubtada, dan dia merafakan mubtada wa tansibu khabarah, menasabkan khabarnya. Wa yusamma al-marfu'u biha isman laha, dan yang dirafakan oleh kana dan teman-temannya disebut dengan isimnya. Wal mansubu biha khabaran laha, dan yang dinasabkannya disebut dengan khabarnya. Ya, wal mansubu biha, dan yang dinasabkan oleh kana dan teman-temannya disebut dengan khabarnya. Di sini ada catatan kaki itu nomor 1. La tadkhulun nawasikhu 'ala al-mubtada' alladhi lahu sadaratul kalam. Jadi nawasikh-nawasikh ini tidak bisa masuk ke semua mubtada, tidak. Ada di sana beberapa mubtada yang tidak bisa dimasuki nawasikh. Yaitu al-mubtada' alladhi lahu sadarah al-kalam. Mubtada yang dia memiliki hak di hadapan kalam. Karena kalau dikasih kana tidak lagi di depan dianya nantinya kan? Ya. Ma'ada bamira asy'an, kecuali bamir sya'an, beda hukumnya. Wala tadkhulu 'ala al-mubtada' al-wajib al-hadzf wa khabaruhu na'tun maqtu'. Tidak bisa juga kana dan teman-temannya masuk kepada mubtada yang wajib mubtada ini dibuang dalam keadaan khabarnya na'at yang maqtu'. Yang boleh. Wala tadkhulu 'ala as-siyagh ats-tsabitah ghairil qabilah litaghyir. Tidak bisa juga karena dan teman-temannya masuk kepada sigha-sigha yang tetap tidak menerima perubahan. Situba, enggak ada perubahan di situ. Juga di antara contohnya lillahi darruhu. Ya. Lillahi darruhu, darr di situ. Ya. Tidak menerima apa? Perubahan, tetap seperti itu. Wa ishtaratu fi 'amali hadhihi nawasikh an yata'akhkhar 'anha ismuha wa an la yakuna talaba wa an la yakuna insha'a. Dan dipersyaratkan untuk beramalnya nawasikh ini agar isimnya diakhirkan, ya, dari kana dan teman-temannya, tidak boleh didahulukan. Ya. Kalau kana Muhammadun 'aliman, ya isimnya kananya dhamir huwa, tidak boleh dijadikan Muhammadun isimnya, gitu, paham ya? Wa alla yakuna talaba. Ya. Saya ulangi, dipersyaratkan pada amalannya nawasikh ini agar isim diakhirkan darinya wa alla yakuna talaba. Dan agar apanya bukan talab khabarnya tadi ya. Khabarnya bukan tolab. Wan layakuna insya. Dan bukan pula insya. Khabarnya bukan insya dan tolab. Kalau pada mubtada saja ada khilaf ya. Apalagi pada kana khabarnya. Ya. Nah Iwan mana? Hadir. Satu jam setengah saja sudah lembek, loyo. Wa hadhihi al-af'alu qisman, fi'l fi'lin ada dua bagian. Minha ma ya'malu hadha al-'amala bila syart, di antaranya ada yang ia beramal dengan amalan ini merafakan isimnya, menasabkan khabarnya tanpa syarat. Seperti kana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa. Wa minha ma la ya'malu hadha al-'amala illa bi syart, di antaranya ada yang tidak beramal dengan amalan ini kecuali dengan satu syarat. Ya, dengan syarat yaitu ada dua ini. Yang beramal dengan syarat ada dua. Ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma ma yushtaratu fi amalihi an yasbiqahu nafyun lafza aw taqdira. Apa yang dipersyaratkan pada beramalnya? Apa yang dipersyaratkan untuk dia bisa beramal agar didahului oleh nafi, penafian yang sifatnya terlafazkan ataupun ditakdirkan saja. Aw syibhu nafyin atau didahului oleh syibhu nafi. Ya. Wa huwa arba'ah. Dan dia yang dipersyaratkan dengan syarat ini untuk bisa beramal, merafakan isim dan masukkan khabar. Dipersyaratkan padanya didahului oleh penafian, lafzun atau taqdira, atau didahului oleh syibun nafi. Ada empat, itu zala bariha fatiha wan fakka. Famithalun nafi lafza, contoh penafian yang lafza adalah ma zala zaidun qa'ima. Famithaluhu taqdira, qawluhu ta'ala, qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Pembuangan ini tidak boleh kecuali setelah sumpah. Seperti dalam hati ini. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Mereka ikhwatu Yusuf berkata demi Allah. Senantiasa engkau menyebut-nyebut, mengingat Yusuf. Takdirnya aila tafta. Wa la yahdhafun nafi ma'aha qiyasan illa ba'da al-qasam. Tidak boleh dibuang penafiannya bersama apa? Bersama yang empat ini, Zala dan teman-temannya. Secara kias kecuali setelah qasam. Artinya kalau setelah qasam bisa dikiaskan pembuangan penafian itu. Kal ayatil karimah. Seperti pada ayat yang mulia ini. Ditambahkan di situ. Wa yushtaratu li hadzin nafi an yakuna la duna ghairihi min adawatin nafi wa an yakuna al-fi'lu mudari'a. Dan dipersyaratkan untuk pembuangan an-nafi agar penafiannya dengan la bukan selainnya dari adawatu an-nafi. Dan juga agar fi'lnya mudari'. Seperti dalam ayat ini. Tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Laqad syadza al-hadzu biduni al-qasam, telah syadz pembuangan apa? Nafi pada selain qasam seperti ucapan penyair. Wa abrahu ma adama Allahu qaumi bihamdillah muntatiqan mujida. Wa abrahu di sebelumnya enggak ada qasam. Iya kan? Kemudian juga ya tidak ada persyaratan yang lain. Fi'ilnya mudhari' tapi ya. Tapi bukan tidak di dalam qasam ini yang menjadikan dia syad. Wa abrahu maksudnya la abrahu. Ya, senantiasa ma adamallahu qaumi selama Allah Subhanahu wa taala melanggengkan ya kaumku bihamdillah dengan pujian dari Allah. Ya, tiradhiyah. Muntadhiqa khabarnya apa? Ya abrah ya. Senantiasa aku selama Allah melanggengkan kaumku bihamdillah muntatiqa aku mengenakan apa nitaq sabuk mujida yakni sahiba jawadin pemilik kuda yang tangkas. Aila abruhu muntatiqa mujida ay sahiba nitaqin wa jawad. Makna muntatiqa adalah pemilik nitaq sabuk jawad kuda tangkas. Ma adamallahu qaumi, selama Allah melanggengkan kaumku, yakni selama kaumku masih hidup, masih ada. Wa ana bidzalika annahu la yazalu mustaghniyan ma baqiya lahu qaumu, yakni beliau maksud, penyair maksud dengan ucapannya tadi adalah bahwasanya dia senantiasa mustaghniyan, kaya cukup, ma baqiya lahu qaumu, selama kaumnya masih ada. Wa hadza ahsanu ma humila alaihi albait, inilah makna yang paling baik yang makna bait tadi dibawa kepadanya. Di sana ada makna-makna yang lain. Wa mithalu syibhin nafi, dan ini maksud dengan syibhun nafi wal muradu bihi an-nahyu, dan ini maksud dengannya an-nahyu. La tazal qa'ima, artinya apa? La tazal qa'ima. Hah? Teruslah kau, ya berdiri. La tazal qa'ima. Maknanya sih sama ya. Cuma ada perintah tuntutan. La tazal qa'ima. Zala itu ada tiga macam. Yang menjadi pembahasan kita di sini zala ya zalu. Yang dia nakis ataupun zala ya zulu. Ini tam dia. Iya. Anta inna Allah yumsiku as-samawati wal ardu anta zula. Itu. Zahaba maknanya. Ada juga di sana zala ya zilu. Zala ya zilu. Maknanya maza membedakan. Jadi zul. Zil ya. Zil do'naka min ma'zihi. Pisahkan do'an kamu dengan ma'znya. Jadi ada zala ya zalu. Ini menjadi bahasan. Ada zala ya zulu. Ada zala ya zilu. Bermakna maza. Ya mizu. Miz. Di antara contoh ucapan. Di antara contohnya adalah ucapan penyair yang bagus ini. Sahi syambir wa la tazal zakiral maw. Tifa nisyanuhu balalun mubinu. Nun ada murakha maksudnya sahibi wahai temanku syambir. Bersemangatlah, cincinkan lengan bajumu. Semangatlah wala tazal. Dan hendaknya kau terus menerus ingat kematian. Karena melupakan kematian adalah kesesatan yang nyata. Ini sebab kesesatan, penyimpangan. Wa du'a, dan juga masuk ke dalam syibhu an-nafyi, selain an-nahyu adalah du'a. Kaqaulika, seperti ucapanmu, la yazalu Allahu muhsinan ilaik, semoga Allah senantiasa berbuat baik kepadamu. Ya. Wa qali syair, dan juga ucapan penyair, ala yaslami ya daramayya ala albila, wa la zala munhallan bijir'aika alqatru, bijir'aika alqatru. Ini untuk du'a juga. Ala untuk tanbih. Ya di sini karena masuknya kepada fi'il maka ditakdirkan di sana apa? Munadanya mahdhuf dan tidak dibawa kepada apa? Tanbih karena sudah ada ala. Ini ya qaumi. Ala ya qaumi takdirnya. Islami menyerahlah wahai rumahnya mayya alal bila kepada keusangan, kehancuran. Wala zala dan semoga terus menerus. Di sini isimnya zala al-qatr hujan munhallan tercurahkan bijara'aiki di halaman ya rumahmu. Wa hadha huwa alladhi ashara ilayhi al-musannif fi qawlihi wa hadhihi al-arba'ah, inilah yang disyaratkan oleh musannif dengan ucapannya wa hadhihi al-arba'ah ila akhir al-bait. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini insyaallah pembahasan sudah terlewatkan ya, cuma sedikit ada faedah tambahan. Berulang-ulang sudah pembahasan ini ya. Ya, zala, ya zalu ini yang naqis. Ada zala, ya zulu ini tam. Lazim. Ya, zala, ya zulu. Maksudnya, dhahaba inna Allah yumsikus samawati wal ardu an tazula. Ada juga zala, ya zilu. Ya, zala, ya zilu. Maknanya maza yamizu, membedakan. Tawamtazul yawma ayyuhal mujrimun itu. Liyamizallahu al-khabitha, maza yamizu. Liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib itu kan ada. Membedakan. Ya dia senantiasa bersama nafi, karena terus menerus. Iya. Jadi dia mananya itu nafi. Kalau zala, zala ya zalu, nafi. Ya. Terputus, dikasih la, dikasih penafian, tidak terputus. Nafi masuk nafi jadi isbat itu. Zala ya zalu, itu mananya penafian. Dimasuk oleh nafi sehingga mananya apa? Isbat, terus menerus. Ya. Kalau zala ya zulu, masalahnya apa? Zawal ya. Kalau zala ya zilu, masalahnya az-zail. Az-zail. Kemudian. Sini makna-makna fiil-fiil tadi disebutin semua enggak? Ya, kita baca dulu ya, nanti kalau memang belum disebutkan kita tambahkan. Ya. Apa? La tazal, ya la tazal qaima. Ya, maksudnya terus meneruslah kau apa? Hah? Berdiri. Jadi itu zal itu maknanya penafian, la-nya juga penafian jadi itsbat. Berhenti ya, atau terputus mananya ya, penafian jadi jangan terputus jadi terus menerus gitu kan ya, tetap dalam i'rabnya dikatakan apa nah iya, cuma maknanya tadi bukan iya penetapan ya, berarti kayak perintah ya. Kemudian al-qismu tsani, macam yang kedua. Ma yushtaratu fi 'amalihi an yasbiqahu ma al-masdariyah adh-dharfiyah. Apa yang dipersyaratkan pada amalannya agar didahului oleh ma al-masdariyah adh-dharfiyah? Ma al-masdariyah adh-dharfiyah. Ya, hiya masdariyah li'annaha tu'awwal ma'a ma ba'daha bimasdar, wa dharfiyah li'annaha tanubu 'an dharfi zamanin bima'na mudda, fa in lam takun dharfan kana al-fi'l dama taman bima'na baqiya wastamarra. Ya, ini penting. Yani masdariyah karena dia ditakwil bersama yang setelahnya menjadi masdar, dan dharfiyah juga karena dia menggantikan dharfu zaman dengan ma'na mudda. Kalau dia tidak mengandungi dharf, maka fi'ilnya dama tam. Tam. Seperti madamatis samawatu wal ardu, itu damai tam. Hanya butuh dengan fa'ilnya saja. Madamatis samawatu wal ardu, itu tam damainya. Di makna baqiyah, ya maknanya kalau tam baqiyah. Madamatis samawat, ini ma baqiyah. Ma baqiyat samawat. Ma istamarra dan ma istamarra. Ya itu. Wahwa dama, yaitu dama. Kaqaulika a'ti madumta musiban dirhama. A'ti muddata dawamika musiban dirhama. Ya. Muddata dawamika. Wa minhu qawlu ta'ala wa awsani bis salati wa zakati madumtu hayya. Yani muddata dawami hayya. Wa ma'na dhulla, dan ma'na dhulla di sini. Ya, makna-makna yang di sini sebutkan. Ya. Ittisaful mukhbar anhu bil khabari nahara. Nahara. Ittisaful mukhbari anhu bil khabari nahara. Menyifati mubtada. Al mukhbar anhu mubtada. Menyifati mubtada dengan khabar di siang hari. Ya. Zalla Zaidun misalkan apa bakia di waktu siang hari Zaid apa menangis ya. Di sini disifati mubtadanya dengan khabar itu menangis albuka di siang hari gitu kan. Zalla Zaidun bakian, disifati Zaid dengan albuka di siang hari gitu. Wa ma'na bata ittisafu bihi laila, adapun bata maknanya adalah menyifati mubtada dengan khabar di waktu malam. Adha itisafuhu bihi fi dhuha. Ya asbaha ittisafuhu bihi fi shabah, jelas ini. Wa amsa ittisafuhu bihi fil masa. Ya wa ma'na sara, dan makna sara adalah at-tahawul min sifatin ila sifat ukhra. Perpindahan, perubahan dari satu bentuk, dari satu sifat kepada sifat yang lain. Wa makna laisa adalah an-nafyu. Ya, sudah habis waktunya nanti insyaAllah lah. Kita lanjutkan dari sini ya. Penjelasan makna-makna dari akhwatnya kana. Ya. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada enggak? Enggak keluar kah? Enggak keluar ya. Jadi mereka yang berpendapat bahwasanya laisa adalah huruf itu berdalil dengan dua dalil. Ya, berdalil dengan dua dalil. Yaitu yang pertama bahwasanya dia laisa, ya, penunjukan maknanya sama seperti yang ditunjukkan oleh huruf, yaitu penafian. Ya, penafian kan hukum asalnya ditunjukkan oleh huruf gitu. Dan banyak huruf-huruf yang menunjukkan makna nafi, ada ma, ada lais, ada in, ya kan? Ada la. Ya. Itu. Jadi yang pertama laisa menyerupai huruf dalam hal penunjukan maknanya itu penafian. Ya. Kemudian juga laisa ini jamid, sebagaimana huruf kan jamid. Ya. Nah, itu. Dari sisi ada kesamaan dia dengan huruf yang pertama dari sisi makna, dan yang kedua dari sisi jamidnya, tidak bertasarruf. Ya, kemudian yang kedua bahwasanya apa? Laisa menyelisihi aturan-aturan fi'il yang umum sifatnya. Itu bahwasanya fi'il-fi'il itu secara umum diambil dari masdar. Sedangkan laisa, mana masdarnya? Enggak ada. Gitu kan? Kemudian juga fi'il-fi'il itu menunjukkan kepada hadas yang tidak lepas dari zaman. Ya, zamannya bisa diketahui dari sighahnya. Ada yang menunjukkan mudhi, hadir ataupun istiqbal dari sighahnya. Kayak doroba, ini sighahnya menunjukkan kepada mudhi. Ya. Sedangkan laisa tidak seperti itu. Dia tidak menunjukkan kepada mana mudhi, padahal apa? Bentuknya mudhi. Pada contoh laisa zaidun qaiman, maknanya penafian di waktu sekarang. Ya, penunjukan laisa kepada sekarang, kepada mudhi ataupun kepada istiqbal dengan qorinah. Kalau tidak ada qorinah, dibawa kepada mana hal sekarang. Ini kan menyelisih apa? Sanannya, aturannya, fi'il. Ya, kalau fi'il madhi ya harusnya ya penafiannya di waktu yang lampau, tapi tidak seperti itu gitu. Laisa. Ya. Ya itu. Cuma bantahnya mudah ya, ringkas. Yaitu bahwasanya laisa itu seperti fi'il-fi'il yang lain dalam hal dia bisa menerima apa? Ta'u ta'nits dan juga ta'al fa'il. Ya. Ya cukup dulu sampai di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.